Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala adh-dhalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin wa ala alihil mutahhirin wa ashabihit tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah termasuk dari sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di saat seorang hamba itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi pintu-pintu kebajikan dan pintu-pintu ketaatan. Allah Azza wa Jalla membantu dia, meringankan langkahnya, melapangkan dadanya untuk mendekati pintu-pintu ta'ah, pintu-pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sesungguhnya dalam level nikmat yang besar, seorang alim mengatakan bahwa doa yang paling bermanfaat bagi seseorang adalah meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah dalam mencari ridha Allah. Doa yang paling berguna dan bermanfaat pada seseorang hamba meminta bantuan dan pertolongan dari Allah untuk mengejar ridha Allah. Kata beliau, sang alim besar ini mengatakan, saya menemukan ternyata permintaan yang besar ini terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Mana dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami beribadah dan kepada engkaulah kami meminta bantuan. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah tempat yang terbaik di muka bumi, yaitu di masjid atau di musalla atau apapun namanya yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Allah mempertemukan kita di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kedua, di tempat itu pula Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dalam naungan iman dan Islam. Tentu ini adalah anugerah yang besar yang kita harus mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan kita untuk mendatangi pintu ketaatan itu. Allah Azza wa Jalla lapangkan dada kita untuk memasuki rumahnya. Allah Azza wa Jalla melonggarkan pikiran kita untuk kita mencoba mendengar ayat-ayat Al-Quran atau hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya teringat sebuah hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa pada hari sab'atun, tujuh golongan orang yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Dalam kondisi ngeri dan menakutkan hidup di padang mahsyar, di hari kiamat, orang-orang atau tujuh golongan ini mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dekatkan matahari dengan jarak satu mil. Sekarang yang sekian berjuta-juta mil, begitu panasnya. Kelak Allah dekatkan, lalu kemudian bercucuran keringat manusia. Ada yang sampai menutup mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pusarnya, bahkan ada yang sampai barakallahu fikum gendang telinga, daun telinga yang paling bawah ini melilit barakallahu fikum dirinya. Dalam kondisi yang sangat mengerikan dan menakutkan itu, tujuh golongan orang yang akan mendapatkan naungan padanya. Di antara tujuh golongan itu adalah rajulun syabun nasya'a fi ibadatillah. Seseorang pemuda, pemudi yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Yang kedua, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hidupnya selalu terkait dengan rumahnya Allah. Ketika ada panggilan, segera. Ketika ada seruan, segera. Semoga pada malam hari ini kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke barisan mereka-mereka yang akan mendapatkannya kelak di sisi Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, melalui majlis yang sangat mulia ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk kita mengenal diri kita sendiri. Siapa kita sesungguhnya? Dan siapa milik kita di dalam hidup ini? Yang sudah menciptakan kita sedemikian rupa. Setelah itu disiapkan kita segala kebutuhan-kebutuhan kita padanya. Siapa sesungguhnya yang berbuat? Karena di saat seseorang muslim dan muslimah mengenali dirinya, dia akan mengenal siapa pemiliknya sesungguhnya. Siapa yang berbuat di dalam hidupnya? Dan kemana arah akan kembali setelah tidak ada di dunia ini? Kemana? Di saat seorang muslim dan muslimah mengetahui akan hal itu, dia akan menjadi orang yang paling pandai berterima kasih di dalam hidup. Akan menjadi orang yang paling banyak mengungkapkan syukur di dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Di saat kita tahu, diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebaik-baik bentuk. Ya Allah. Kedua, dititipkan kita dari Allah Azza wa Jalla akal sebagai pembeda dan pemisah diri kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan akal dan pikiran. Dan dengan adanya akal ini, Allah Azza wa Jalla turunkan semua titah, perintah-perintah agama. Karena manusia ini dengan akal akan bisa memahaminya. Manusia itu dengan akalnya akan bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Allah melalui perintah-perintah agama tersebut. Bersamaan dengan akal ini, Allah Azza wa Jalla menitipkan manusia yang namanya fitrah, kesucian. Sehingga sesungguhnya dalam hidup manusia dengan akal, hidup manusia dengan fitrah, dia akan menerima segala apa yang datang dari Allah. dia tidak akan menolak. Dia tidak akan menentang. Tetapi dia akan menerima dari Allah Azza wa Jalla apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang, dia akan segera meninggalkannya. Tidak ada kata dan kalimat yang keluar darinya kecuali sami'na wa ata'na. Tapi kenyataannya terbalik. Banyak dari kita, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin, terkadang tidak nerima dengan plong, tidak nerima dengan lapang dada dan pikiran jernih apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca ayat Al-Quran, aduh kok begini ya. Kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh amalan yang kita salah melakukannya, wah kita benci. Kita tidak suka, padahal akal dan fitrah itu akan sejalan dengan apa yang Allah turunkan. Ini artinya bahwa fitrah itu sudah ternodai. Fitrah itu sudah barakallahu fikum terkotori. Akalnya juga demikian. Oleh karena itu, Allah memberitahukan tentang titipan ini, akal dan fitrah, agar manusia itu berbuat sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah. Dia harus menjaga, menjaga dan menjaga akalnya, menjaga dan menjaga fitrahnya, agar jangan sampai terkotori, agar jangan sampai ternodai. Ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Di sisi lain, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa manusia yang terhormat, manusia yang mulia, manusia yang dijadikan pemimpin sebagai khalifah di muka bumi, ternyata membawa aib yang sangat banyak. Aib manusia ini terlalu banyak. Allah Azza wa Jalla bercerita, di antara aib manusia ini adalah orang yang sangat lupa kepada pemberinya. Cepat lupanya, kafar. Selalu ingkar, cepat ingkarnya. Padahal Allah yang telah memberikan segala-galanya di dalam hidup. Mulai dari nol sampai kepada terakhir. Allah yang memberikannya. Tapi Allah Azza wa Jalla cepat untuk dilupakan. Ma'asyiral, ini sifatnya manusia. Yang kedua, Allah menyebutkan bahwa manusia ini punya sifat zalum. Banyak melakukan kezaliman. Berbuat zalim. Kepada Allah, manusia berbuat zalim. Bagaimana bentuknya? Dijadikan Allah punya tandingan, patung dan yang semisalnya. Dia meminta kepada Allah, lalu sebentar meminta kepada selain Allah. Ini namanya berbuat zalim kepada Allah. Kok Allah Azza wa Jalla diberikan atau dibikin saingannya, tandingan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah suatu kezaliman di dalam hidup. Bentuk kezaliman manusia ini adalah tidak mau diingatkan, dinasehatkan, diperingatkan oleh Allah melalui Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, muncul sombongnya. Tidak mau nerima. Ya? Jangan sampai kita menganggap orang yang sombong itu yang buka dadanya selalu, yang banyak tatunya di sana-sini. Bukan. Kesombongan itu bisa juga muncul dari orang yang tekun beribadah di masjid ini. Atau di musalla ini. Orang yang mungkin pernah menunaikan ibadah haji. Orang yang masya Allah banyak membaca Al-Quran. Bisa menjadi orang yang sombong. Bagaimana itu? Mari kita dengarkan. Saya menyampaikan ini agar tahu. Bahwa kita ini disuruh di dalam hidup oleh Allah untuk berjuang. Di saat kita menemukan aib pada diri kita, berarti kita disuruh untuk berjuang, berbuat menyingkirkan sifat-sifat yang jelek. Nanti pada akhirnya Allah yang akan mengganjar. Di saat kita berusaha menyingkirkan sifat-sifat yang jelek itu, Allah akan memberikan ganjaran yang besar di dalam hidup untuk kita sesungguhnya. Sekarang saya memulai. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa orang yang angkuh, orang yang sombong itu, kata beliau, adalah batarul haqqi. Sikap menolak kebenaran. Itu dalam pandangan agama kita orang sombong. Barakallahu fikum. Bukan orang yang hidupnya nantang sini, nantang situ. Itu termasuk sebuah kezaliman. Tapi pandangan agama kesombongan itu akan bisa dilakukan oleh orang yang paling taat di masjid, di musholla, dimanapun saja. Atau orang yang mungkin guru kita, ustaz kita akan bisa menjadi orang yang sombong. Bagaimana gambaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Sikap menolak kebenaran ini adalah sebuah kesombongan. Juga sekaligus sebagai bentuk kezaliman kepada Allah. Yang telah menurunkan kebenaran. Yang telah memberikan kita makan, memberikan kita kehidupan, memberikan segala-galanya. Allah menyampaikan kebenaran, kita tolak. Maaf. Maaf kalau sekiranya manusia kita berbuat demikian, dianggap kurang ajar atau tidak? Sangat kurang ajar. Sudah dibantu, sudah ini, diberikan fasilitas hidup, dibantu semuanya. Ketika dia minta, ya, misalkan namanya Ali, sini, tolong, bawakan saya ini ke sana. Kita tolak mentah-mentah. Kita tidak mau menerima perintahnya. Ini di manusia termasuk sikap yang sangat buruk. Dan maaf-maaf bahasanya, kurang aja. Bagaimana lagi kalau itu kita arahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang telah memberikan segala-galanya di dalam hidup. Mulai kita berada di dalam kandungan ibu. Semua apa yang kita butuhkan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian kita lahir. Kemudian rezekinya terus dibawa, dibawa, dibawa, dibawa. Sampai dia meninggal lagi. Yang memberikan, yang menciptakan, yang menganugerahkan, yang menuangkan kepadanya ini, menyuruh dia. Suruh atau perintahnya ini untuk manusia itu sendiri. Nanti kita buktikan. Kalau semua perintah Allah itu hanya untuk manusia, bukan untuk kepentingan Allah sedikit pun. Ternyata Allah menyuruh kita, kita tolak. Allah melarang kita, kita berani mengerjakan. Maka ini sikap kesombongan yang sangat besar. Sikap sebuah kezaliman di dalam hidup pada diri kita sendiri. Dan kita berbuat zalim kepada Allah subhanahu. Ini tabiatnya manusia. Kedua, gambaran kesombongan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap meremehkan dan mengentengkan orang lain. Ya, ketika disampaikan, ah, tidak usah, itu kan kencingku dia, ya Allah. Disebut kencingnya. Anak ingusan, tidak punya ilmu apa-apa. Ya Allah, orang yang benar-benar tawadhu itu, dia akan mengambil kebenaran itu dari siapapun datangnya. Walaupun kebenaran itu datang dari anaknya. Walaupun kebenaran itu datang dari musuh yang dia paling benci. Tapi kebenaran datang. Dia wajib untuk mengambil kebenaran itu. Nah, sikap sombong itu adalah kita remehkan orang itu. Kita mengentengkan orang lain. Ini termasuk dari sikap kezaliman kepada diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, ini beberapa sifat-sifat dan aib yang dikandung oleh manusia itu memanggil agar kita mau melakukan perbaikan terhadap diri kita sendiri. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan sifat-sifat dan aib-aib yang jelek yang kita bawa di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Tapi kita harus berbuat untuk memperbaikinya. Untuk meluruskannya. Kalau tadi dianugerahkan fitrah dan akal untuk kita jaga agar fitrah kesucian ini terus. Di satu sisi Allah memberitahukan bahwa kita ini punya aib yang sangat banyak. Kita harus mengobatinya. Kita harus memperbaikinya. Kita harus meluruskannya. Nah, dengan cara kita mengenal diri kita sendiri, kita akan mengenal sesungguhnya kita ini milik siapa. Siapa yang menciptakan kita, yang memiliki kita, dan kita akan kembali kemana nanti. Kalau sudah sampai kesimpulan kepada demikian sebuah pertanyaan, kalau kita mengenal diri kita, kita akan mengenal siapa pemilik kita. Kemana kita akan kembali nanti? Kalau dunia ini sudah hancur, dunia ini sudah tidak ada. Ada bapak kita, ada ibu kita yang sudah mendahului kita. Kemana berangkatnya itu? Ternyata dimasuk ke dalam liang lahat yang sangat sempit. Dia mau menuju mana? Kalau kita sering mendengar ada kematian, selalu dibaca firman Allah Azza wa Jalla, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah miliknya Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Tahu kita. Kalau kita ini akan berangkat kepada Allah. Nah, kalau sekiranya setelah kehidupan ini di dunia ini, ada kehidupan lagi nanti di sisi Allah. Berarti Allah tidak membiarkan kita hidup sia-sia di dunia ini. Diberi makan, diberi minum, dia nikmati, dia minum semuanya yang diberikan, selesai. Oh, enggak. Karena orang yang punya prinsip seperti ini adalah prinsipnya orang kafir. Makan, minum seperti binatang ternak, kata Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata manusia sesungguhnya di dunia ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meraup, mendulang ridhonya Allah, cintanya Allah, mendulang kasih sayangnya Allah sebagai pemilik dia ini di dunia. Untuk dia dapatkan lagi nanti berlipat-lipat di akhirat. Oleh karena itu, berarti manusia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sesuatu yang sangat besar. Untuk sesuatu yang tujuan yang sangat mulia. Apa itu tujuannya? Adalah agar mereka menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah. Yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala barak. Ini tujuannya. Adanya surga, adanya neraka, langit dan bumi, segala yang terkandung padanya. Ternyata itu adalah untuk manusia. Tetapi agar dia menjadi orang yang mulia, Allah suruh manusia ini agar menjadi orang yang beribadah hanya kepada Allah. Mari kita dengarkan akan tugas besar ini disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Wa ma khalaqtul jinna terus wal insa illa liya'budun. Masya Allah. Sudah hafal. Ayatnya berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Dari ayat ini kita diberitahukan oleh Allah bahwa kita sebagai manusia, dan ada juga di sekeliling kita ini bangsa jin yang tinggal di alam yang lain, ternyata tugasnya sama dengan kita di muka bumi ini. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah. Saya tanya sekarang bapak-bapak kami. Perintah untuk kita mengerjakan ibadah, ringan apa berat? Hah? Ringan apa berat? Ringan sekali. Kalau kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang sudah dicurahkan oleh Allah, tidak akan sebanding. Maksudnya ringan permintaan Allah dibanding dengan banyaknya nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Tidak cukup. Kalau kita barakallahu fikum berbicara tentang bahasa terima kasih, kayaknya tidak cukup. Tapi Allah Azza wa Jalla menjadikan ibadah ini sebagai bentuk terima kasih yang paling tinggi dari hamba kepada Allah. Lah kalau kita dikasih nikmat penglihatan, balasannya itu Allah menuntut penglihatan juga, enggak sanggup kita untuk berbuat. Begitu besar nikmat yang diberikan oleh Allah, cuma yang diminta oleh Allah adalah agar wahai manusia, wahai bangsa jin, cuma kalian beribadah kepada Allah. Itu yang diminta oleh Allah. Betapa ringannya dibanding dengan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika yang ringan ini mau dibuktikan, mau diwujudkan di dalam hidup, menjadi sesuatu yang sangat berat sekali. Kok bisa? Ya. Kenapa kok bisa demikian? Ya, di tempat kami ini, di tempat Ustaz Dua ini dan masyarakat, mungkin banyak yang tidak mau memenuhi panggilan Allah. Banyak yang tidak mau beribadah, tidak mau sholat, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Padahal minum, makan, tidur, ini semuanya dari Allah. Allah cuma meminta, ayo sholat subuh 2 rakaat. Dikasih tenggang waktu, datang panggilan sholat zuhur. Tenggang waktu berapa jam, panggilan sholat asar. Kemudian kasih waktu yang luas, maghrib. Kasih waktu juga isya, sholat subuh. Itu dipanggil oleh Allah setelah manusia itu beristirahat dari capek dan lelah. Sungguh amat sangat ringan. Tetapi banyak yang tidak sanggup untuk melakukannya. Ada apa? Ya? Pantaslah kalau kita sebagai manusia dan jin dikatakan orang yang kafar. Banyak kufur kepada nikmat Allah. Padahal Allah sudah berikan nikmat yang sangat banyak. Allah minta agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Berat juga manusia. Kenapa itu semuanya terjadi? Kita harus tahu bahwa di saat manusia dan bangsa jin ini ingin membuka pintu ibadah, dia harus bertarung melawan hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya tidak menginginkan dia itu dekat dengan Allah. Tidak menginginkan dia itu beribadah kepada Allah. Dia harus bertarung lepas merdeka. Kedua, belum lagi dari luar. Iblis sudah mengirim bala tentaranya untuk terus mengganggu, menggoda, menghalangi siapapun yang akan mau beribadah kepada Allah. Dikirim pasukan. Berarti kita harus berjuang untuk menang. Mau membuka ibadah, barakallahu fikum. Mau melaksanakan ibadah. Kita bisa bayangkan, kalau 2 kekuatan ini menjadi 1 kekuatan. Kekuatan dari diri kita sendiri, hawa nafsunya, dan juga kekuatan dari iblis dan bala tentaranya. Sungguh berat untuk kita bisa merdeka di dalam hidup. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu, kita tidak akan sanggup untuk kemudian menyingkirkan lawan yang ada di dalam diri kita dan juga dari luar, kecuali dengan bantuan yang di atas, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dari awal saya menyebutkan, berkumpulnya kita di tempat ini, duduknya kita di rumahnya Allah, kita dengar bimbingan Allah di dalam Al-Quran, ini adalah bantuan untuk kita beribadah kepada Allah. Berarti nikmat yang sangat besar. Pada malam hari ini, Allah memberikan kita kemerdekaan. Kemerdekaan dari gangguan hawa nafsu. Dan merdeka dari iblis dan bala tentaranya. Itulah yang saya menyebutkan di awal. Bahwa ini adalah sebuah bantuan yang sangat berharga. Harus dijaga dan dipelihara. Mari kita dalami lagi. Agar manusia dan jin itu jangan jadi kufur kepada Allah. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk siapa? Untuk siapa? Adakah kepentingan bagi Allah kalau kita tidak beribadah lalu Allah turun derajatnya, kemuliaannya jatuh? Atau kita beribadah kepada Allah lalu mengangkat derajat Allah? Atau sebaliknya? Tidak berpengaruh sedikit pun. Ternyata ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk kita sendiri. Tapi itu manusia banyak yang tidak mau. Banyak yang tidak mau segenap saudaraku kaum muslimin. Dan muslimat yang saya hormati. Kenapa? Banyak yang tidak mau beribadah kepada Allah. Segenap saudaraku, mari kita mengkaji lebih dalam lagi. Agar kita sampai kepada titik temu. Yaitu ibadah ini adalah sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Loh, kok menjadi nikmat? Ya. Mari kita buktikan. Kalau ibadah ini juga termasuk nikmat yang besar dari Allah. Pertama, Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk beribadah. Kedua, mampunya kita beribadah kepada Allah harus ada bantuan dari Allah. Allah yang memberikan bantuan. Allah yang menolong kita untuk beribadah kepadanya. Kita berangkat pagi-pagi mendengar azan, bangun, bantuan dari Allah. Kita berangkat ke masjid mengambil air wudhu dulu. Kemudian kita berangkat ke tempat sholat. Itu semuanya bantuan dari Allah subhanahu. Kita enggak punya apa-apa. Setelah kita dibantu oleh Allah untuk mengerjakannya. Allah menulis hasil pekerjaan karena bantuan Allah itu. Ditulis. Dicatat oleh Allah. Setelah kemudian ditulis dan dicatat, besoknya Allah akan mengembalikan hasil dan nilai dari ibadah itu. Bukankah untuk kita ibadah tersebut? Jawabannya iya. Berarti ibadah itu adalah sebuah nikmat di dalam hidup. Tapi kan selama ini kita hanya menjadikan tugas. Belum kita menjadikan ibadah itu sebagai sebuah nikmat dari Allah. Kita mencari makan, minum untuk menghilangkan lapar, menghilangkan dahaga. Itu sebatas dunia. Tetapi nikmat yang satu ini melalui ibadah untuk dunia dan untuk akhirat kita. Di saat kita berangkat ke masjid, berarti di saat itu kita sudah menang. Dari penjajahan hawa nafsu kita. Dan juga penjajahan iblis. Pada datang panggilan zuhur. Kita penuhi lagi. Bantuan menyambut. Juga kemenangan. Nah, di saat kita menjumpai. Setelah kebaikan itu. Lahir kebaikan lagi. Setelah kebaikan itu. Lahir kebaikan lagi. Ini adalah. Sudah mendapatkan imbalan dari kebaikan yang kita kerjakan di dunia. Para pendahulu kita yang soleh mengatakan, wa jazaa'ul hasanati alhasanatu ba'dah. Imbalan kebaikan di muka bumi adalah lahirnya kebaikan keberikutnya. Tadi subuh, setelah itu lagi panggilan zuhur, kita penuhi. Lagi panggilan asar, kita datangi. Lagi panggilan maghrib, kita lapang dada untuk kemudian berangkat. Semuanya ini adalah kebaikan melahirkan kebaikan untuk kita. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, setelah kita mengetahui kalau ibadah ini sebuah nikmat, mari kita dengarkan. informasi Al-Quran dan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar menambah kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu, di saat diberikan nilai oleh Allah, satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan diganjar berapa kebaikan? 10, masya Allah. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai kepada 700 lipatan kebaikan. Bahkan ila adhafin kathira, bahkan sampai kepada berlipat-lipat. Ada enggak bos kita, pimpinan kita di dunia ini, kita kerja sampai zuhur, gajinya untuk si sampai sore, ada enggak? Sudah enggak ada. Enggak ada kan? Enggak ada. Apalagi kalau dilipat gandakan hasilnya, Allahu Azza wa Jalla, satu kebaikan Allah akan lipatkan menjadi 10 kebaikan. Atau sampai 700 kali lipatan. Atau sampai berlipat-lipat. Maha dermawan Allah di dalam mengganjar hambanya. Sekarang saya tanya kepada segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Ketika Allah melipat gandakan hasil kebaikan satu, ini termasuk keadilan atau tidak? Adil sekaligus karom, kedermawanan dan karunia lebih dari Allah. Tapi coba dengarkan. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Tapi kalau seseorang hamba itu melakukan satu kejelekan, maka tidak akan dibalas kecuali dengan satu kejelekan. Keadilan atau tidak? Keadilan. Ya, satu kejelekan dibalas dengan satu kejelekan. Tapi kaitannya dengan kebaikan, Allah tidak mengganjarnya dengan satu kebaikan, tetapi berlipat-lipat kebaikan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini adalah sebuah keadilan. Kalau seseorang hamba melakukan kebaikan, diganjar dengan satu kebaikan, adil atau tidak? Adil atau tidak? Adil dari sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah tambah berlipat-lipat ganjarannya. Berarti di situ kedermawanan Allah, di situ kasih sayang Allah, di situ karunia dari Allah dibukakan selebar-lebarnya bagi orang yang beribadah kepadanya. Masih adakah alasan buat kita? Masih ada alasan buat bagi manusia ini untuk tidak mau beribadah kepada Allah? Saya kira sudah tidak ada alasan lagi. Karena semua perintah untuk menaati Allah, semua larangan-larangan itu adalah untuk kemuliaan manusia dan jin itu sendiri. Namun maaf-maaf, di mana saja banyak orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berterima kasih kepada Allah. Makanya dari majlis ini saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, walaupun tempat kita seperti ini, semoga Allah jadikan kita menjadi orang yang paling pandai berterima kasih kepada Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Dari itu pesan saya kepada bapak-bapak kami. InsyaAllah semoga Allah memberikan juga bisa berziarah ke berikutnya. Saya duduk bersama bapak dan ibu-ibu kami di sebuah majlis yang terhormat seperti ini. Barakallahu fikum. Kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Kemuliaan itu kesimpulannya di saat kita menjadi orang yang paling tinggi ibadahnya kepada Allah. Di saat dekat dan banyak kita lakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita laksanakan dengan dasar ikhlas, maka ganjarannya akan berlipat-lipat lagi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sekali lagi Allahu Azza wa Jalla menerima apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai sebuah ibadah kepadanya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allahu Azza wa Jalla memberikan saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat keikhlasan. Barakallahu fikum untuk bisa memetik nilai ibadah yang sedang kita lakukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tentunya sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih terlebih khusus kepada Ustaz kita, Ustaz Juwaini Hafizahullah Ta'ala, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang telah memberikan restu, atau mungkin di antara bapak-bapak kami ada yang tokoh-tokoh ada yang hadir di tengah-tengah kami, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.